Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita senantiasa berada di dalam kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya nikmat itu sangatlah banyak. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Tidak boleh kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mensyukuri nikmat akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi pelakunya. Demikian pula sebaliknya. Tatkala seseorang kufur terhadap nikmat, akan mendatangkan musibah, wabalan, bala bagi pelakunya. Maka dari itu, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum, syukurilah nikmat. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun yang engkau rasakan. Sekalipun yang engkau rasakan itu sedikit, syukuri. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ni'mata tazidu bisababi syukr. Kenikmatan itu akan bertambah disebabkan rasa syukur dari seorang hamba. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sampai pada hari ini, nikmatul din, nikmat agama Islam. Nikmat thalabul ilm. Nikmat al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Nikmat bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nikmat bisa belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Nikmat bisa menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran dan Sunnah, mendengarkan ta'lim melalui media-media, membaca buku-buku para ulama, membaca faedah-faedah. Itu nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebesar-besar nikmat yang sesungguhnya masih banyak dari kalangan manusia yang belum mendapatkan anugerah ini. Banyak dari kalangan manusia yang belum diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan nikmat yang sangat agung ini. Di antara mereka masih banyak yang sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan dunianya. Hari ini mikirin dunianya ini, besok mikirin dunia ini, besok mikirin usaha ini, lusa lagi, besoknya lagi mikirin ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya dalam keadaan dia masih sibuk dengan dunia, belum sempat bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedih yang seperti ini, sedih. Banyak dari kalangan manusia yang magrur, tertipu, mencari dunia sana sini, sibuk dengan mengumpul-ngumpulkan harta, memupuk-mupuk harta, sibuk dengan dunianya tanpa memperhatikan akhirat, tanpa memperhatikan ibadah. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Ingatlah, kita hidup di dunia ini Allah ciptakan untuk ibadah. Sebagaimana ayat yang telah kita ketahui semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat yang sangat besar ini. Nikmat bisa belajar sunnah, nikmat bisa belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainama kathirun minan nas hurrima min hadhihi ni'am. Sedangkan kebanyakan dari manusia diharamkan dari kenikmatan ini. Maka semestinya bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan khawatir nikmat ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kemaksiatan kita. Segera iringi maksiat dengan tobat, jangan berkepanjangan. Selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah nikmat yang sangat besar ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat ini dicabut. Sungguh alangkah meruginya seseorang tatkala nikmat yang sangat besar ini dicabut. Nabi SAW berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari nikmat yang dicabut, dipalingkan dari nikmat menuju azab. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lenyapnya nikmat-Mu. Wa tahawwuli afiyatik, dan berpindahnya kesehatan-Mu. Kesehatan yang Engkau berikan kepadaku berpindah dari sehat menuju sakit, dari selamat menuju sengsara. Wa fujaati nikmatik, dari azab-Mu yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari segala yang bisa mendatangkan murkamu, dari semua kemurkaanmu. Nabi SAW mengajarkan kita doa ini. Maka bermohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, agar digolongkan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pandai menjaga nikmat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul Al-Thalathah sampai kita pada pembahasan dalilul hajj, dalil dari permasalahan haji, bahwa haji itu adalah disyariatkan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, walillahi alan nasi man hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada manusia haji ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Berarti kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban. Kewajiban di sini diqaid bagi orang-orang yang mampu. Diberikan batasan, tidak mutlak semua manusia diwajibkan haji, tidak mutlak. Hanya sebagian manusia saja yang diwajibkan haji. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Mampu dari sisi fisik, mampu dari sisi harta, dia memiliki kemampuan, kelapangan. Kalau tidak mampu, berarti tidak wajib, karena harta berbeda-beda. Ada yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan kelapangan dari sisi agama, namun dari sisi dunia dia masih belum. Yang namanya rezeki yakhtalif, berbeda-beda, tidak semua sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkannya pada manusia secara mutlak, tetapi diberikan batasan. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap alam semesta. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam syarahnya, ay dalilu wujubihi, dalil akan wajibnya haji, di dalam surat Al-Hajj ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Allah mewajibkan kepada manusia haji dan seterusnya sampai akhir ayat. Wa hadhihi al-ayatu nazalat fi sanati tasi'ati min al-hijrati. Ayat ini turun di tahun yang ke-9 dari hijriyah, dari hijrah. Wa biha kanat fariidatul hajji, dan kewajiban haji terjadi di tahun ini. Tahun keberapa? tahun yang ke-9 dari hijrah. Tahun yang ke-9 ini pensyariatan haji. Haji disyariatkan di tahun yang ke-9. Walakinillahu azza wa jal qala man istata'a ilaihi sabila fa fihi dalilun ala anna man lam yastati' fala hajja alaihi. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini takhsis di dalam pelajaran al-usul, min ilmi al-usul, ada pelajaran takhsis. Takhsis dengan badal. Karena man di situ badal dari annas. Badal ba'd min kul, sebagian dari keseluruhan. Man di sini termasuk dari sebagian manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara umum, haji itu wajib bagi manusia semuanya, tanpa terkecuali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datangkan takhsis, pengecualian, pengkhususan. Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak mampu, berarti tidak wajib haji. Fa fihi dalilun, di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil. Ala anna man lam yastati' fala hajja alaihi, bahwa orang yang tidak mampu maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan haji. Tidak ada haji baginya apabila dia tidak mampu. Jangan dipaksakan. Misal seseorang ingin haji, dia usianya sudah tua, dari muda belum haji-haji, maka jangan dipaksakan kalau dia tidak mampu. Berarti dia tidak mampu. Barakallahu fikum. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin, barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh terhadap alam semesta. Di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil. Ala anna tarkal hajji biman istata'a ilaihi yakunu kufran, bahwa meninggalkan haji bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana adalah kekufuran. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millati, walakinnahu kufrun la yakhruju 'anil millati 'ala qawli jumhuril ulama. Tetapi kekufuran di sini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia kufur tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tidak kafir sampai keluar pada tingkatan tidak lagi berada pada agama Islam. Tidak demikian. Kufur, dia terjatuh pada kekufuran, tetapi kufur yang tidak keluar dari daerah keislaman. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Liqauli Abdullah bin Syaqiq, berdasarkan ucapan Abdullah bin Syaqiq, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang sesuatu dari amalan-amalan ini tatkala ditinggalkan akan kufur kecuali salat. Hanya salat, kata Abdullah bin Syaqiq, selain salat tidak kufur kalau ditinggalkan. Dalam masalah salat juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah mengatakan tatkala seseorang melalaikan tetapi masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak sampai pada tingkatan kafir. Sebagian ulama mengatakan kafir secara umum. Yang meninggalkan sholat kafir. Barakallahu fikum, sekalipun dia malas-malasan kafir. Ini dibahas dalam babnya. Yang jelas topik pembahasan kita kali ini, dalil disyariatkannya haji, terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Walhamdulillah, selesai kita dari al-martabatul ula. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan al-martabatul thaniyah dan seterusnya. Walhamdulillah sudah mendekati selesai ini pelajaran al-usulul thalathah kita. Nas'alullah taisir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.